dunia maya. Ku pandang profilnya, ku baca statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Aku merasa jatuh cinta padanya, meski tak pernah berjumpa. Ingin rasanya ku memiliki dirinya dalam dunia nyata. Sebutnya komentar di timeline-nya. Aku tak suka panas aku.